Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yakunu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Beberapa waktu yang lalu, saat berbicara tentang aspek cinta dan kelemah lembutan orang tua pada anak, tepatnya percakapan ini berlangsung di Cilengsi, salah satu wilayah di Bogor, di Mahat, yang diampu dan dibimbing oleh Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullahu ta'ala. Ada salah seorang ikhwan yang kemudian datang bertanya tentang keterlanjurannya mendidik anak dengan keras. Mendidik anak dengan keras, dan kemudian setelah berapa belas tahun, kalau tidak salah ingat anaknya ketika itu sudah berusia 13 atau 14 tahun, sudah mulai terlihat dan terasa bibit-bibit pemberontakannya. Setelah sekian lama ditekan, ditekan, ditekan, terus ditekan, baru terlihat bibit-bibit pemberontakannya. Mulai melawan, lari. Nah, kemudian tidak tunduk dengan nasihat serta yang seterusnya. Sehingga pertanyaan yang diajukan ketika itu, barakallahu fikum, apakah masih memungkinkan anak tersebut dipegang dan ditarik kembali? Maka jawabannya, harapan itu akan selalu ada. Islam tidak pernah memutus harapan siapapun. Harapan untuk baik itu Islam selalu membuka. Seberapapun parahnya, seperti apapun jahatnya, setumpuk dan sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh hamba, Islam tidak pernah menutup pintu harapan. Poin ini yang semestinya dimiliki pertama kali oleh orang tua, bahwa harapan itu akan selalu ada. Harapan itu akan selalu ada. Termasuk ini, menarik kembali anak yang sudah sekian lama lepas karena sistem pendidikan yang keliru. Sedikit-sedikit dihukum fisik, sedikit-sedikit dihukum fisik, dicambuk, dipukul, ditutup atau dikunci dalam sebuah ruangan tertutup. Masih ada harapan. Kemudian pertanyaan berkisar selanjutnya, tetapi sudah saya nasihati berulang kali ini, namun tidak ada perubahan. Saya jelaskan, barakallahu fikum, kalau misalkan mendidik secara keras itu sampai 12-13 tahun, minimalnya untuk merubah kita membutuhkan waktu yang sama, 13 tahun dalam kelemah lembutan. Tetapi jumlah itu bukan rumus pasti, bukan harus 13 tahun. Kalau 10 keras harus 10 lembut, 5 tahun keras harus 5 tahun lembut. Bukan, itu bukan rumus pasti. Yang paling terpenting, si anak memperoleh kepastian dari orang tuanya. Si anak memperoleh kepastian bahwa orang tuanya benar-benar berubah. Orang tuanya telah menyesal. Si anak hanya membutuhkan sebuah kepastian bahwa orang tuanya sebenarnya cinta dan kasih kepada dia. Hanya itu saja yang dibutuhkan Al-Hana. Sehingga mungkin saja 13 tahun dididik dengan keras, kemudian kembali normal hanya dalam jangka 5 tahun atau dalam waktu 3 tahun atau mungkin 2 tahun atau mungkin 1 tahun atau mungkin bahkan 3-4 bulan bisa. Asalkan sebagai orang tua bisa memberikan kepastian kepada anak. Walaupun itu bukan secara lisan, yang dibutuhkan anak adalah praktek dan wujud nyata dari orang tua. Sudah berubah. Sudah meninggalkan gaya yang lama. Nah, hal ini perlu disampaikan agar kita yang sudah terlanjur mendidik anak dengan cara yang keliru tidak lantas putus asa. Kita yang mungkin sekian waktu membiasakan anak dengan kehidupan yang keras, dengan tuntutan. Agar anaknya mampu demikian menjadi seorang hafidzul Quran yang mutqin. Nah, hafal 5 juz, hafal 7 juz, tapi dicoba dan diuji oleh ayahnya ternyata keliru-keliru, dimarahin. Kamu ini main-main terus, kamu ini begitu. Di pondok ngapain? Padahal si anak sudah merasa berusaha dengan maksimal. Ia merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Semakin bertambah kecewa. Apalagi sebagian besar anak-anak kita berusaha membandingkan antara nasihat dan tuntutan orang tua dengan praktek dan kenyataan orang tuanya sendiri di lapangan seperti apa. Ini mohon diperhatikan sekali. Mohon kita sebagai orang tua memperhatikan titik poin ini. Apapun yang kita tuntut dari anak kita, semestinya kita bisa memberikan contoh dan teladan di depan. Kenapa pada akhirnya orang tua itu tidak dipercaya oleh anak? Karena sebab yang seperti ini, orang tuanya menuntut demikian-demikian, sementara tidak ada contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ini contoh ekstrim, kaget, monggo. Orang tuanya menuntut si anak dalam setahun sekian juz harus hafal. Ini tuntutan orang tua pada anak. Anaknya dititipkan di pesantren, tiap berapa waktu sekali ditengok, dijenguk. Tuntutannya, wah kok nambahnya sedikit. Anak melihat ya, anak mendengar, anak juga menyaksikan. Abiku sendiri seperti apa? Tuntutannya banyak, jadi hafidzul Quran, mutqin. Ayahnya, jangan kaget. Contohnya ini ekstrim sekali. Ayahnya ternyata juz amma saja tidak hafal, jangan kaget. Anak melihat loh yang seperti ini. Walaupun kita tuntut, kita suruh. Anak itu berpikir sederhana, simpel saja. Ya enggak apa-apa, enggak hafidzul Quran, ngapi gua jangka. Meskipun itu tidak tetapi itu ada di benak mereka. Sehingga memang pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ya, pendidikan amaliyah, praktek nyata seperti apa. Kalau kita membaca sejarah para ulama rahimahumullah, kenapa kemudian mereka menjadi besar, tokoh-tokoh Islam terkenal, semangat dalam thalabul ilmi syar'i, rihlah sana rihlah sini, ahli ibadah, ahli zuhud dan wara'. Karena sebagian besar di antara mereka menyaksikan secara langsung, oh orang tuanya seperti ini, ayahnya demikian. Sebagian ulama ayahnya telah meninggal sejak kecil, sejak masa dalam kandungan. Ibunya ternyata bisa memposisikan sebagai ayah. Prakteknya seperti ini. Nah, sehingga ketika seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya, le, belajar yang rajin. Kalimat ini lebih mengena dan lebih menusuk di hati ketika nasihat itu diberikan oleh ayah saat ayah mengajak si anak berangkat ke majelis taklim. Le, belajar yang rajin. Atau di tempat majelis taklim, le, belajar yang rajin. Tapi kalau misalkan orang tua, mohon maaf, pegang tablet gini, anaknya nakal, lah lele, gue yang rajin belajar atau masa kayak gitu, sana belajar murojaah, anaknya rajin murojaah, Lihat, anak ngelirik. Jangan marah, jangan menyesal kalau anaknya nanti tidak percaya sama ayahnya. Anaknya masuk kamar murojaah itu sambil ngelirik adiknya tuh. Itu dalam hati, pasti saja deh, yakin. Dalam hati anak itu akan berpikir, omong kok, omdo. Omong doang. Ngapain? Aduh alah lele. Mboknya jangan nakal, itu punyanya orang lain. Udah sini belajar. Ambil buku. Ya gak masuk nasihat seperti itu. Gak masuk. Mungkin sesaat ketika diingatkan, iya belajar. Tapi ini awas nanti. Pas abinya gak ada, wah digetno oleh tulangan. Itu apa namanya, barakallahu fikum. Memang sistem pendidikan yang terbaik itu praktek nyata, praktek nyata, praktek nyata. Anaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kasar, atau mungkin kotor. Biasanya mbok ngomong itu yang ngomong itu mbok yang lembut, yang baik. Ini memperingatkan dan meminta anak berbicara dengan lembut. Ayahnya bentak. Biasanya ngomong itu yang lembut deh. Alah, ya sama-sama. Gimana? Ya enggak kena, enggak nyambung, enggak masuk di hati. Paham ya contohnya? Ya enggak masuk di hati. Orang tuanya sudah memerintahkan bicara yang lembut, ini nyampaikannya dengan membentak. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, ya itu tadi kalau memang sudah terlanjur sekian waktu dididik dengan cara yang tidak baik, mungkin kurang tepat, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Memang memperbaiki itu lebih membutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang jauh lebih besar. Tetapi hargailah, karena itu adalah anak kita, ladang pahala kita. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Al-Bukhari bab yang ditulis sama dengan hadis yang sebelumnya tentang ciuman yang diberikan untuk anak, ciuman cinta dan ciuman kasih sayang. Ciuman di sini barakallahu fikum hanyalah salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua di dalam memberikan perhatian kepada anak. Walaupun hadis yang sudah kita baca tadi tentang ciuman, memberikan ciuman. Demikian juga hadis berikutnya yang akan kita baca menjelaskan tentang mencium anak dengan penuh kasih sayang. Tetapi bukan berarti sebatas ciuman saja. Masih ada hal-hal lain. Masih ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain mencium. Yang terpenting itu tadi. Sampai kepada anak, kepada otak dan pikiran anak, bahwa kita sayang dan cinta kepada mereka. Misal, megang ujung jari anak. Senang tuh anak itu dipegangin ininya. Punggungnya dielus-elus. Kepalanya dibelai. Nah, gitu. Misalkan pahanya dipukuk, nah, gitu. Telapak kakinya dipijet, bukan pijet refleksi yang keras begini, itu menyakiti. Tapi pijetan biasa, subhanallah. Atau rambutnya, di artinya sentuhan-sentuhan seperti itu sejak kecil harus sering diberikan, sejak kecil harus sering diberikan, sehingga anak itu selalu merasa nyaman dengan orang tuanya. Selalu merasa nyaman dengan orang tuanya. Mungkin hal-hal seperti inilah yang sekian lama hilang dari kehidupan saudara-saudara kita salafiyin. Anaknya dipondokkan, masih berusia kecil, jaraknya jauh, sudah jauh, saat bertemu tidak dimanfaatkan dengan hal-hal seperti ini. Orang tua datang oleh anak dianggap sebagai seorang hakim yang sedang membuka kasus pengadilan. Anaknya dipanggil sambil bawa buku komunikasi dari gurunya. Aduh, kamu berbuat salah kayak gini tole, adik malu. Ini tanggal sekian nih, 4 Mei 2012. Laporan di Biro Komunikasi. Hafalan kamu ini loh. 4 bulan yang lalu sampai abasa wa tawalla. Sekarang Abi datang masih juga abasa wa tawalla. Iya tole. Bisa difahami enggak ini? Jadi orang tua datang oleh anak itu bukan dianggap sebagai orang tua, tapi Pak Hakim atau Pak Jaksa. Anaknya didudukkan. Nah, perkembangan anak sudahlah serahkan kepada pengurus, serahkan kepada ustaz. Yang paling penting dari orang tua nasihat sampaikan, manut sama ustaz, ikuti aturannya. Nah, tidak perlu ada persidangan seperti itu. Nah, manfaatkan sehari dua hari ketemu dengan anak ya itu tadi, dengan sentuhan-sentuhan. Jangan berpikir sentuhan-sentuhan seperti itu hanya bisa diberikan untuk anak yang masih kecil. Saya sudah tadi memberikan contoh. Hatta Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sudah dewasa, sudah menikah, tetap dipeluk dan tetap dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi meskipun sudah besar tetap. Nah, pinjam sepeda motor ikhwan, misalkan anaknya ditengok, pinjam sepeda motor ikhwan, anaknya dibonceng, minta izin ustaz, ustaz, anak ingin keluar sebentar, nganter anak, ingin berbicara sama anak sambil naik motor misalnya. Nanti ada bab tersendiri memboncengkan anak. Ini sudah diajarkan oleh Islam dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boncengkan, ajak ke sana, ajak ngobrol sana sini. Nah. Jadi anak selalu merindukan kedatangan ayahnya, selalu mendambakan dan mengharapkan kedatangan ibunya. Tapi kalau sistemnya sidang, selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan abiku gak datang. Loh, itu kenyataan ya yang kita baca dari anak-anak kita, santri-santri kita selama ini. Kita pelajari, ternyata seperti itu. Ada anak yang berharap orang tuanya aktif datang, tetapi ada beberapa santri yang tidak ingin orang tuanya datang. Kenapa? Setelah diteliti lebih lanjut, wah, orang tuanya datang itu pasti menghakimi, mengadili. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dia yang sudah merasa tidak diperhatikan oleh ustadz dan pengajarnya, orang tuanya datang juga tidak memberikan perhatian seperti yang dia harapkan. Kecewa, bertambah kecewa. Kecewa kuadrat. Uciwa. Baik, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis Bukhari Muslim. Di dalam Muslim dibuat bab rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sibyana wal iyala wa tawadhu'uhu wa fadlu dzalik. Al-Imam Nawawi membuat judul bab kasih sayang dan kelemah lembutan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk anak-anak kecil. Ketawadhu'an beliau serta keutamaan dari sikap seperti itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada Arab Badui datang dari kampung pedalaman menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget sahabat ini, orang Badui kaget karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam kesehariannya terlihat selalu mencium anak-anak kecil, menyayang mereka. Sampai kemudian keluar pernyataan dari Arab Badui tersebut, tuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum. Oh, ternyata kalian seperti ini ya, mencium anak-anak kalian sendiri ya. Kami, orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman, tidak mencium anak-anak kami. Sebuah pengakuan dari Arab Badui tersebut. Tuqabbilu nasibyanakum faman qabbilu sibyanahum faman qabbiluhum. Itu kata orang Badui. Mendengar pernyataan dan pengakuan dari orang Badui tersebut, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, artinya la aqdiru an aj'ala ar-rahmata fi qalbik ba'da an naza'ahu Allah minhu. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan sikap cinta dalam hatimu setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatimu. Nah, artinya barakallahu fikum, sikap lemah lembut, rahmat, cinta, kasih sayang dan seterusnya. Itu bisa dinilai dari kasih sayang dan sikap lemah lembutnya kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Maka bisa dipastikan subhanallah kalau kita melihat tokoh-tokoh Islam itu ya, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan seterusnya. Tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh besar. Karena itu memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka para pemimpin-pemimpin Islam yang terkenal. Mereka bisa berhasil dan sukses ternyata dalam kehidupan sehari-harinya memiliki perhatian dan cinta kepada anak-anak kecil, janda, anak-anak yatim, orang-orang tua, orang-orang jompo, kaum budak, hamba sahaya, rakyat kecil dalam bahasa kita. Nah, karena dengan kasih sayang dan perhatian yang kita berikan kepada mereka-mereka ini yang dianggap lemah, dianggap kecil, dianggap tidak memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan apa-apa, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan sekian banyak langkah-langkah kita untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Nah, sikap rahmah itu perlu. Nah, sikap rahmah itu perlu. Jadi ketika pernyataan orang Badui itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian terucaplah sabda beliau yang agung ini. Kalau begitu saya sudah tidak mampu lagi untuk meletakkan sikap rahmah dari hatimu setelah Allah mencabutnya. Apakah kemudian tidak ada harapan kembali? Ada. Tetapi pernyataan atau sabda Nabi Muhammad SAW di sini artinya berat dan parah apabila sifat rahmah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti menutup harapannya. Bukan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatay min ad-dunya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bercerita dan mengisahkan tentang Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kedua-duanya adalah raihanahku dari kehidupan dunia ini. Raihanah, tahu raihanah ya? Raihanah itu sejenis buah, sejenis tanaman yang harum dan wangi, sehingga orang tertarik untuk menciumnya. Saya ulangi kembali, raihanah itu sejenis tumbuhan, pohonan, memiliki buah juga, bunga, wangi aromanya, sehingga membuat dan menarik orang untuk senang mencium, kan wangi ya. Mengapa Al-Hasan dan Al-Husain disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai raihanah dunia beliau? Kenapa Al-Hasan dan Al-Husain disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini sebagai raihanah? Kata para ulama, artinya annahuma mimma akramani Allah wa habbani bihi. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kedua cucu ini memuliakanku di dunia. Li'anna al-aulad yushammun wa yuqabbalun faka'annahum min jumlatir rayyahin. Kenapa kau disebut raihana? Disamakan dengan pohon dan buah raihana. Karena anak-anak itu mendorong dan menarik kita untuk mencium dan memeluknya. Wa qawluhu minad dunya ay nasibi min raihanid dunyawi. Kenapa kemudian beliau sebutkan raihanahku di dunia? Artinya itulah bagian harumnya dunia untukku. Nah, Jadi kalau misalkan ada anak kecil lucu, mungil, tertawa, giginya bersih, rambutnya rapi, ada lesung pipitnya, sopan, kemudian tidak menggerakkan hati kita untuk memegang tangan atau mencium serta memeluknya atau bertanya siapa namanya dek, hati-hati. Barangkali yang disabdakan Nabi Muhammad kepada untuk orang Badui itu ada pada kita. Jangan-jangan tidak ada rahmat di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Fitrah manusia itu kalau sudah lihat anak kecil pasti berpanik. Misalkan ada anak kecil main-main di pinggir jalan, kalau ada rahmat di dalam hati kita pasti segera kita bertindak tindakan. Jangan. Bahaya. Tapi kalau lihat anak kecil seperti itu, biarkan aja. Biar saja. Itu berarti rahmah sudah dicabut dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Lebih dari itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih tentang Al-Hasan dan Al-Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu taala qaal, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-mimbar والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابن هذا السيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Kata Abu Bakrah menceritakan, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW duduk di atas mimbar sementara Al-Hasan duduk di sampingnya, cucu beliau yang masih kecil. Kata Abu Bakrah, kadang-kadang Rasulullah melihat ke Al-Hasan, kadang-kadang melihat ke sahabat, lihat lagi Al-Hasan, lihat ke sahabat, berulang kali. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, sungguh cucuku ini adalah seorang pemimpin. Mudah-mudahan dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai dengan sebab cucuku ini. Dengan sebab cucu ini, lihat, sejak kecil Al-Hasan telah dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang yang muslih, selalu bergerak untuk islah, didudukan. Padahal dalam forum resmi di hadapan para sahabat yang kibar, sahabat-sahabat terbaik, mereka yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, di samping kanan beliau, nah, ada cucunya yang masih kecil. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang khutbah di atas mimbar. Khutbah. Khutbah Jumat, melihat cucunya lari ke sana kemari. Nabi Muhammad turun dari mimbar meninggalkan khutbah sementara. Ditangkap cucunya, dipeluk, dicium. Ini dalam posisi khutbah. Kemudian di sana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membaca firman-Nya, "Inna min azwajikum wa auladikum fitnah." Sungguh ternyata memang ada di antara istri dan anak-anak kalian, termasuk cucu, ujian yang berat untuk kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat sikap rahmah cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin dipraktikkan di zaman kita, sudah khutbah Jumat ada anak-anak teriak lari-lari sana. Wah. Khatibnya langsung, "Yang punya anak, itu umumnya." Tapi Rasulullah benar-benar mampu memahami cara berpikir anak itu seperti main. Dunianya kan cuma bermain. Tidak bisa membedakan ini maslahat, ini madarat. Belum mampu memaknai dusta dan jujur. Mencuri dan memiliki hak sendiri. Nah, bahasa anak itu harus dipahami. Barakallahu fikum. Ya sedikit demi sedikit kita pelajari. Tidak mungkin semuanya langsung kita miliki dan kita kuasai. Tapi bahasa anak harusnya berbeda dengan bahasa kita. Misal, saya berikan contoh. Anak, ada anak kecil misalkan ketahuan membawa barang milik temannya. Kan gitu, bawa pulang ke rumah. Sebagai orang tua ya, jangan langsung menganggap anaknya itu mencuri, mengambil barang orang lain. Itu kan bahasa kita, mengambil barang orang lain itu namanya mencuri tanpa seizin pemiliknya. Itu kan bahasa kita sebagai orang dewasa. Tapi bahasa anak apa sepertinya sebenarnya? Diteliti, pinjam kopi. Satu contoh kecil. Sudah terlanjur kita menuduh, sudah terlanjur kita mencubit, sudah terlanjur kita marah. Kalau kita sebagai guru misalkan laporkan ke orang tua, anak Ananda hari ini ketahuan mencuri. Oh, ribut orang tuanya sama guru. Padahal bahasa anak, pinjam besok dikembalikan kok. Bukan kemudian, oh ini anak kecil sudah mulai cari alasan, pinter ya cari alasannya. Itu bahasa dia. Pemahaman dia bukan mencuri, tetapi pinjam. Tetapi pinjam. Kadang-kadang anak itu menyampaikan sesuatu, langsung kita nilai bohong. Dusta, gak boleh bohong, gak boleh dusta. Anak malah lebih tertekan. Kamu bohong seperti itu, enggak awal. Padahal bahasa anak, dia tidak bermaksud bohong, tidak bermaksud dusta. Karena takut dimarahin orang tuanya. Kan bisa jadi seperti itu. Bahasa anak dengan bahasa orang tua itu berbeda. Maka harus pandai-pandai memang. Kita jangan memaksakan anak untuk berpikir seperti cara berpikirnya kita. Tetapi kita yang berusaha untuk cari-cari uzur. Cari-cari kemungkinan maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Begitu. Anak misalkan diajak ke sekolah, diajak masuk kelas, nggak mau. Terus dia nggak mau. Ternyata katanya sakit, Bi. Diperiksa ke dokter juga nggak sakit. Ternyata kemarin dapat cerita dari temannya, aku kemarin sakit. Setelah sakit terus diajak abiku jalan-jalan naik gunung. Bisa gak kemungkinan seperti ini terjadi? Oh, anak kita pura-pura sakit. Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan karena gak pengen masuk sekolah. Dapat cerita dari temennya, kalau sakit itu sembuhnya jalan-jalan naik gunung. Bisa dipahami beberapa contoh ini? Yang jelas tersampaikan dari saya kepada antum semua yang hadir di sini, tolong dipahami bahasa anak itu berbeda dengan bahasa kita orang yang dewasa dan orang tua. Tuh harus cari kemungkinan ini kira-kira maksudnya apa anak kita itu bersikap seperti ini. Berbicara demikian itu maksudnya apa ya? Disesuaikan dengan kondisi anak. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Nah. Dari sahabat yang mulia Syaddad ibn Aus. Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila an-nas li yusalli bihim ihda salatay al-isha wa huwa hamilun hasanan aw husainan fataqaddama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fawada'a thumma kabbara lis-salati fa salla fa sajada bayna dhahrani salatihi sajdatan atalaha qala abi فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا السَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلَاةِ قَالَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَي صَلَاتِكَ سَجَدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنِ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ Subhanallah. Ini Rasulullah. Tahu artinya enggak? Terjemahkan dulu ya. Sabar. Dari Syaddad ibn Aus. Beliau bercerita hadis Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam sahih An-Nasa'i. Baik. Syaddad ibn Aus bercerita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menjadi imam salat. Waktu itu salat Isya atau salat Maghrib, salah satunya. Kata Syaddad bin Aus, "Li yusalliya bihim ihda salatai al-isya. Salah satu antara salat maghrib atau isya. Saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menggendong salah seorang cucunya, Hasan atau Husain. Syaddad sendiri lupa. Kalau menurut zahir riwayat ini. Yang jelas, salah seorang dari cucu Nabi alaihi salatu wasalam itu digendong. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam maju salat menjadi imam. Sementara cucunya diletakkan di bawah. Beliau takbiratul ihram, salat. Di tengah-tengah salat, rakaat pertama, kedua, ketiga tidak disebutkan secara pasti. Di tengah-tengah salat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sujudnya lama. Sajdatan atalah. Sujudnya lama sekali, tidak seperti biasanya. Kata Syaddad, ayahku yaitu Aus radhiyallahu ta'ala penasaran, kok Rasulullah sujudnya lama sekali, ada apa ini? Akhirnya angkat kepala sedikit ini. Ono opo iki? Dia penasaran. Ada apa sebenarnya? Ternyata kata Aus radhiyallahu ta'ala anhu, wa idza sabiyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada anak kecil, ya cucunya beliau, itu sedang bermain di atas punggungnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa huwa sajid. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang sujud. Sujudnya sampai lama sekali. Kalau kita ya dipindah kan gitu. Dipindah. Atau ini biar turun ya. Begini kan. Itu kalau kita yang cinta kepada anak itu masih belum seberapa dibandingkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Goyang. Biar cek medut ya, Re. Amin. Kata Aus, ternyata ada anak kecil di bermain di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Sedang padahal Nabi sedang sujud. Setelah tahu, sujud lagi. Boleh enggak seperti itu? Apa namanya? Kalau tidak ada keperluan enggak usah lah, enggak usah ditiru yang seperti ini. Imamnya apa ya? Enggak usah. Dan insya Allah pun tidak akan terjadi seperti ini, insya Allah. Karena sifat kita langsung digoyang. Diturunkan. Itu kalau ngajak anak, Pak Imam. Setelah selesai sholat, para sahabat tanya, ya Rasulullah. Itu kan spiritnya sahabat itu selalu tanya, ada sesuatu yang baru tanya. Itu spirit sahabat dalam belajar dan mencari ilmu. Kok beda? Kok begini? Apa alasannya? Apa dasarnya? Apakah ada seperti ini? Tetapi dengan adab. Kan begitu. Tetapi dengan adab. Diperhatikan adab bertanya, diperhatikan adab ketika berbicara. Nah, lah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika sajadatan afaltaha. Ya Rasulullah, Anda tadi sujud dalam sekali kesempatan panjang sekali. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun. Sampai kami menyangka pasti ada satu peristiwa besar sudah terjadi. Au annahu yuha ilaik. Atau kami juga berpikir jangan-jangan Nabi Muhammad ketika sujud tadi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini husnudhannya para sahabat. Kenapa kok Nabi Muhammad yang sujudnya biasanya tidak selama itu lebih lama sekali. Sampai-sampai ada sahabat yang enggak. Kata Nabi apa? Kullu dzalika lam yakun. Kemungkinan-kemungkinan yang kalian sampaikan tadi itu tidak ada. Lihat ucapan Nabi, walakin ibni irtahalani. Tetapi cucuku tadi bermain di atas punggungku sambil memegang dan memeluk. Bergantungan ya. Kata Nabi, fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdhiya hajatahu. Dan saya tidak ingin mengganggunya. Tidak ingin mengganggunya sampai dia sudah merasa puas dengan bermain-main di atas punggungku. Luar biasa Rasulullah itu ya. Makanya terus dicintai, disayang dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kadang-kadang kita melakukan satu pekerjaan, anak itu ya, tahu sifat anak ya, pengennya ikut terus, misalkan cuci motor, cuci mobil, ikut, jangan basah nanti. Itu kita. Padahal kita tidak ingin mengecewakan dia, anak kita, hanya tinggal diarahkan saja. Ya boleh, Tapi yang dilakukan Dek, adek ini ya, Dek Hasan ini. Kalau yang ini tinggi nanti ini begini-begini. Dek Hasan nyiram-nyiramin aja ya. Oh iya. Abahnya sedang perbaiki motor begini, anaknya datang pegang palu, cetak-cetak. Dibentak sama bapaknya. Yakin enggak kalau anak itu ingin mengganggu kita? Yakin enggak kita? Enggak kan? Percaya atau tidak kalau anak itu sebenarnya ingin dekat dengan kita? Percaya kan ya? Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan, kemudian ada anak tiba-tiba, sop-sop, ikut kerja. Uminya sedang masak misalkan. Uminya sedang masak, anaknya ikut potong-potong. Aduh, jangan itu, ini potong itu. Keliru ternyata. Atau motongnya kegedean-kegedean. Habis motong kemudian megang tangannya, penting nih. Kan Umi udah bilang, sana. Kan begitu. Sebaiknya kan difahamkan sejak kecil, sedikit demi sedikit disampaikan, sedikit demi disampaikan. Lihat Rasulullah, sholat saja, sholat loh ini, bukan masalah, bukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari loh, sholat ibadah rukun Islam kedua oleh Nabi Muhammad ditunda bangkit dari sujudnya. Di belakang Nabi Muhammad sekian banyak orang yang mungkin orang itu berpikir seperti tadi, jangan-jangan ada apa-apa ya, ada apa-apa dengan Rasulullah ya, tapi tetap sujudku. Sampai dia puas, sudah main-main punggung Rasulullah, sudah merasa cukup dan puas, baru pergi. Baru Nabi Muhammad naik lagi. Kita sebagai ayah misalkan memperbaiki pagar, cetak cetuk cetak cetuk. Anak kita mau putra mau putri, jenis kelaminnya bukan masalah. Oh, putri kok mainnya cetak cetuk paku sama palu. Masih kecil. Belum bisa membedakan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, belum bisa membedakan. Tapi terus tiba-tiba ambil paku terus cari apa kayu, ambil batu, cetak cetuk cetak cetuk. Ya, jangan dibentak, jangan dimarahin, diarahkan, kan begitu. Dek, paku bukan untuk batu, misalkan temboknya yang dipakai, bukan untuk itu, paku itu untuk kayu. Caranya seperti ini nih, diajarin sama abah. Udah ya, tak tak tak tak, udah ya, lagi nih ya, tak sudah ya, yakin sajalah, yakin. Anak itu kalau keinginannya sudah akomodasi, aspirasinya ditampung, pasti puas itu. Oh ya sudah, main lagi sana main. Nah, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini, hatta yaqdiya hajatahu, sampai hajatnya diselesaikan. Hajatnya itu enggak sampai finish seperti yang kita inginkan, enggak? Yang kita inginkan tidak. Tetapi hajatnya itu akan selesai dengan ketika kita sambut keinginannya, kita akomodir, ya siap, selesai. Kalau misalkan yang putri, anak-anak putri misalkan ingin membantu uminya mencuci, cuci pakaian, cuci piring, nah itu fitrahnya, jangan dihalang-halangi. Udah adik di sana aja, cuci piring. Ini niatnya baik, luar biasa putri kita ini, luar biasa, pengen bantu uminya. Ingin meringankan tugas kesehariannya di dapur atau di kamar mandi. Priang! Piringnya pecah jatuh. Dimaklumi. Ya jenenge bocah. Masih anak-anak. Jangan lihat piring yang pecah. Jangan melihat piring yang pecah. Piring yang pecah masih bisa diganti. Tapi kalau anak dimarahi hatinya pecah, siapa yang mau ganti? Kan begitu. Ya kalau sudah pecah, priang! Itu pasti posisi anak langsung diam, takut. Kalau sudah posisi takut seperti itu, butuh perlindungan. Jangan malah diceramahin, kultum. Ibunya kultum. Innalhamdulillah. Allah bad, putriku. Ya, enggak seperti itu. Ketika anak itu takut seperti ini, sudah merasa bersalah kan baik ya. Bukan, enggak mungkin dong anak itu mecahkan piring terus bangga. Oh, nih, mecahkan piring nih. Enggak mungkin. Fitrah anak tidak seperti itu. Pasti langsung anak itu mengkeret. Menunggu sikap apa yang akan diambil oleh orang tuanya. Nah, seperti itu butuh perlindungan. Pegang tangannya, kita duduk di sampingnya. Dek, kan itu. Piringnya sudah pecah satu, kan itu. Kalau mau mecahkan lagi nanti, jangan sekarang lagi ya. Ayo, ikut Umi, ikut abahnya ke sana. Main gitu. Enggak apa-apa. Nanti apa piring yang pecah ini nanti Umi yang ngumpulkan. Sudah adik sekarang main di tempat yang lain ya. Itu pasti nurut kok, ya Umi. Enggak mungkin tetap bersikukuh, enggak apa-apa, terus lanjut mencintai. Karena anak sudah posisi salah keliru. Yang penting yakdhiha ha jatahu, kata Nabi. Hajatnya sudah tersampaikan. Pengin membantu ibunya. Kan begitu. Nyapu juga seperti itu. Ibunya sedang nyapu, anaknya ngambil sapu yang lain tapi dengan arah yang berbeda. Begitu. Sering kan kejadian seperti itu? Lah anak enggak ngerti kok. Enggak, belum terlalu paham. Bersyukur anak kita sudah memiliki apa? Sensitivitas untuk membantu ibunya. Dia peka, sudah memiliki kepekaan bahwa itu tugas ibu harus dibantu. Tugas umi harus diringankan. Ambil sapu beralah lawanan arah. Uminya mengarah keluar pintu, ini malah dimasukkan ke dalam. Ngawur lagi. Wah. Ya jangan dimarahi, tinggal dialahkan. Gini deh, kalau pengen bantu umi tuh gini nih, sini sini sini. Ini umi ajarin caranya begini nih. Nah, ke arah pintu sana. Nah, itu tadi yang sudah keliru, diluruskan lagi ya. Sudah umi tinggal ya, beri kepercayaan. Seneng kan kalau anak diberi kepercayaan. Jangan lihat hasilnya. Masih bocah, Mas. Masih bocah, Mbak. Jangan lihat hasilnya, lihat anaknya sudah diberi kepercayaan untuk nyapu sana sini. Ternyata sana masih kotor, ini juga ini enggak. Jangan lihat hasilnya. Yang penting anak kita sudah punya kepekaan untuk membantu ibunya. Faham kebersihan itu wajib hukumnya. Faham bahwasanya rumah itu harus dijaga dan dirawat. Sudah selesai, sudah nak, sudah ya sudah, main di tempat yang lain lagi sana. Nah, kita sebagai orang tua tinggal melanjutkan lagi. Bersabar. Itu pendidikan dari rumah namanya. Bisa dipahami enggak, Mas? Islam itu luar biasa indah ya. Oh, indah sekali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apakah khusus untuk anak-anak sendiri? Apakah sikap-sikap lemah lembut ini hanya diajarkan oleh Islam untuk orang tua kepada anaknya? Jawabannya tidak. Sikap lemah lembut demikian itu pun harus kita berikan walaupun anak itu bukan anak kita. Anak itu anak tetangga kita, anak sahabat kita, anak guru kita, anak teman dan saudara kita. Yang jelas ketika masih anak-anak, masih berusia anak, berikan sikap lemah lembut seperti itu. Contohnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni fa yuq'iduni ala fakhidhi wa yuq'idu al-Hasan ibn Ali ala fakhidhi al-akhar thumma yadhummuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma wa fi riwayatin Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Hadis riwayat Bukhari. Cerita ini dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Usamah bin Zaid, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggendongku kemudian meletakkanku di atas paha beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggendong Al-Hasan bin Ali dipangkukan di atas paha beliau yang lain. Bisa ya dibayangkan ya, Usamah bin Zaid di salah satu paha beliau, Al-Hasan bin Ali cucu beliau sallallahu alaihi wasallam ada di paha yang lain. Thumma yadhummuhuma, kemudian dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil memeluk, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma, dalam doa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk kedua anak ini, karena sungguh aku mencintai dan menyayangi mereka. Dalam riwayat yang lain, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai kedua anak ini, maka aku mohon agar engkau pun mencintai kedua anak ini. Ini sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada anak-anak. Ada hal lain yang bisa kita ambil dan kita petik dari hadis ini selain dari hal-hal yang telah kita sebutkan sebelumnya. Doa. Sering-sering untuk menyampaikan doa. Ya Allah, jadikanlah anak ini salihah. Ya Allah, jadikanlah putraku menjadi putra yang saleh. Sehingga hari-hari yang dilalui oleh anak-anak kita itu penuh dengan doa-doa kebaikan dari orang tuanya. Penuh dengan doa-doa kebaikan dari orang tuanya. mungkin yang belum terbiasa menganggapnya aneh dan asing. Menganggapnya aneh dan asing. Anak misalkan diajak makan, bisa makan sendiri. Apa susahnya, apa beratnya kita mengucapkan doa barakallahu fiik. Selesai makan, piringnya dibawa ke dapur, cuci tangan, kembali ke kita, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Dipegang, dibelai rambutnya, nah, dielus pipinya, nah, ditowel dagunya. Tik, gitu. Jazakillah khairan, jazakallah khairan, nak. Barakallahu fiik. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, sertakan dengan doa. Jadi hari-hari itu penuh dengan doa. Bayangkan kalau misalkan tiga doa dari sekian puluh doa yang kita ucapkan sehari-hari untuk anak kita, lantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh senang dan berbahagianya hati kita. Nah, dan doa itu memang harus perlu dari mereka semasa di kandungan, anak-anak kita masih kecil. Terus demikian juga ustadz dan pengajarnya. Kalau kita berbicara dalam sistem pesantren, tidak ada beratnya. Insyaallah ringan untuk dikerjakan syariat dari Islam seperti ini, mendoakan anak-anak seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Allah, rahmati kedua anakku ini, kedua anak-anak ini. Ya Allah, cintailah kedua anak ini. Tetapi kalau setiap hari, tidak menutup kemungkinan saat kita berdoa bertepatan dengan waktu istijabah. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim rahimahullah, beliau menyatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan berdoa jelek untuk dirimu sendiri, jangan berdoa jelek untuk harta yang engkau miliki, jangan mendoakan kejelekan untuk anak-anakmu. Khawatirnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bertepatan dengan waktu yustajabu fiha ad-du'a. Khawatirnya bertepatan dengan waktu saat Allah mengijabahi doa yang diucapkan pada waktu tersebut. Nah, daripada kita mendoakan kejelekan, keburukan, ganti dengan doa-doa kebaikan seperti yang telah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik, kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari sahabiyat Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Qalat, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah. Qala Abdullah ar-rawi wa hiya bil habasyyah hasanah. Qalat, fa dhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah fazabarani abi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال أبلي وأخلك ثم أبلي وأخلك ثم أبلي وأخلك. قال عبد الله فبكيت حتى ذكر. Dari Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma, ini seorang gadis kecil, putri dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau bercerita, saya pernah mengikuti ayahku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Khalid namanya, masih kecil, gadis kecil. Ketika itu pakaian yang saya gunakan adalah gamis berwarna kuning, masih kecil. Melihat Ummu Khalid, gadis kecil yang berpakaian gamis kuning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, sana. Kata Abdullah, salah seorang perawi hadis ini, sana itu bahasa Habasyiyah, bukan bahasa Arab. Yang artinya hasanah, bagus, bagus, cantik. Fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah. Karena masih kecil, akhirnya Ummu Khalid bermain-main di belakang punggung Nabi Muhammad SAW sambil memegang-megang cap kenabian yang ada di punggung Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya tanda kenabian, cap namanya khatamun nubuwah. Nah, khatamun nubuwah ini sendiri sudah diberitakan di dalam Taurat dan Injil. Ciri nabi terakhir yang akan dibangkitkan menjelang hari kiamat, yang akan menghapus semua ajaran sebelumnya, bernama Ahmad. Itu semua dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Salah satu sifat dan cirinya, di antara kedua bahu beliau ada cap kenabian yang besarnya seperti telur burung merpati melingkar, kemudian tumbuh rambut di sana, bulu-bulu. Itu salah satu tanda kenabian, cap kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Salman Al-Farisi itu, ya, sudah pernah dengar? Salman Al-Farisi itu ketika mencari kepastian Muhammad itu apakah nabi yang dimaksud dalam Taurat dan Injil, maka beliau sempatkan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung apakah benar ada cap kenabian di antara kedua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mengerti keinginan itu, sengaja Nabi Muhammad membuka. Nabi Muhammad sengaja membuka, memperlihatkan begini. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi memeluk Nabi Muhammad SAW, menyatakan Islam, ini yang dicari. Nah, Ummu Khalid, gadis kecil berbaju kuning tadi, itu bermain-main dengan mempermainkan, menjadikan cap kenabian Nabi Muhammad itu sebagai alat bermain. Kata Ummu Khalid, ayahku lalu menegur. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Da'ha, biarkan saja. Biar, enggak ada masalah. Tidak ada ruginya, kan? Ngomong-ngomong seperti ini, tidak ada mudaratnya untuk Nabi Muhammad SAW. Karena sekali lagi, dunia anak itu dunia bermain, berfantasi, ini, dan itu. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita itu sering bermain perang-perangan, aku jadi rajanya, aku polisinya, aku penjahatnya. Itu dunia mereka, dunia penuh fantasi. Kalau anak-anak putri, aku jadi ibu ya, Umi. Ambil bonekanya, aduh nak, ayo minum susu dulu, disuntik, kamu jadi dokternya. Itu wajar, gak usah dihalang-halangi, gak usah dimarahin. Dunia anak itu dunia fantasi. Bapaknya aja penuh fantasi. Ibunya juga seperti itu, mungkin, wah kalau punya rumah tingkat 3 ya, deh ya. Iya, sekaligus tingkat keempat, Pak. Iya, tingkat aja. Padahal tingkat 2 aja belum. Karena masih dunia fantasi. Anak-anak apalagi, dunia mereka dunia bermain, dunia fantasi. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, biarkan. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajar, sudah, main-main, enggak apa terus. Sampai kalau kita hubungkan dengan hadis yang sebelumnya, hatta yaqdiya hajatahu. Nah, bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di akhir hadis mengatakan, abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki, thumma abli wa akhliki. Ini doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar umurnya panjang. Semoga engkau berumur panjang dan baik akhlaknya. Semoga engkau berumur panjang dan baik akhlaknya. 3 kali diulang oleh Nabi Muhammad, semoga engkau berumur panjang dan baik akhlaknya. Di dalam biografi Ummu Khalid radhiyallahu taala anha disebutkan, fabakiyat hatta dzakara rawi min baqaiha amadan tawila wa qila lam ta'ish imra'atun mithla ma 'ashat Ummu Khalid. Dikabulkan doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akhirnya Ummu Khalid berusia panjang dan tidak pernah diketahui di dalam sejarah. Mungkin yang dimaksud sejarah Islam, ya. Karena di zaman dahulu ada yang sampai umurnya ratusan tahun, ya. Mungkin yang dimaksud dalam sejarah Islam, di dalam sejarah Islam tidak ada seorang wanita yang umurnya lebih panjang dibandingkan Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini barakallahu fikum keseharian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersama dengan anak-anak kecil. baik itu cucu beliau sendiri ataupun anak-anak para sahabat yang lain. Nah, harapannya apa? Kenapa aspek kelemah lembutan, aspek cinta dan aspek kasih sayang ini perlu disampaikan pertama kali? Karena kita yakin biiznillahi azza wajal, kita yakin biiznillahi azza wajal, setelah ada hubungan batin yang erat, kuat antara orang tua dengan anak, sudah ada hubungannya, kuat ya, ikatannya itu betul-betul kuat, apapun nasihat yang kita sampaikan masuk, tersalurkan, karena sudah ada pipanya. Bisa dipahami gak? Ada kabelnya, nyambung. Mau diomongin A, nyambung. Gak boleh B, ya gak boleh. Karena anak sudah betul-betul merasa dekat, nyaman dengan kita, mereka percaya bahwa apa yang kita berikan adalah yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau tidak ada hubungan baiknya, tidak ada hubungan batinnya yang kuat, itu ibaratnya nyiram air yang gak akan sampai-sampai, putus kok kabelnya, pipanya itu. Bisa dipaham ya? Nah, sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal, sudah jam 2 loh, sesuai kesepakatan dengan panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita agar selalu siap menerima nasihat dan ilmu seberapapun pahitnya, karena bagaimanapun juga ilmu yang kita pelajari adalah untuk kebaikan kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dzurriyatan thayyibah biiznillahi azza wajal. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, walaupun sebagian anak-anak mungkin sudah salah jalan, sesat pemikiran misalnya. Bukan berarti tidak ada harapan. Masih ada harapan itu biiznillahi azza wajal. Ya. Baik, bagaimanakah menyikapi suami yang suka berkomunikasi dengan teman-teman perempuannya? Oh, ini lain maksudnya. Padahal istri sudah berkali-kali menasehatinya. Yang seperti ini banyak terjadi. Yang seperti ini banyak terjadi. Bagaimanapun kita sebagai kaum laki-laki harus menyadari bahwa hati kita sangat lemah, sensitif. Apalagi kalau sudah mendengar suara perempuan yang menangis-nangis, oh begini, anak itu begini, begini. Hati kita tersentuh. Dapat SMS, seperti itu juga, curhat ini, curhat sana. Nah, ya harus kita akui bahwa hati kita itu lemah kalau sudah dengan perempuan. Mungkin keinginan kita baik, tapi jangan lupa kebaikan yang sudah Allah berikan untuk kita, yaitu istri. Jangan sampai kemudian hilang hanya karena keinginan baik itu. Kan sudah sering terjadi, barakallahu fikum, di kalangan kita, kalangan salafiyin, sudah sering terjadi. Saya berani mengatakan sering, karena sudah banyak kasus yang kita hadapi, dicurahkan ke kita, sharing dengan asatidah yang lain, seperti itu. Inginnya berbuat baik, memperhatikan, ini kasihan akhwatnya begini, umatnya begini, segala macam. Akhirnya kebablasan. Na'udzubillah, kebablasan. Akhirnya SMS sampai jam 1 malam. Istrinya gak pernah di SMS. Kan gitu. Ini perempuan masih awam, pengen baik. Ada tanda-tanda kebaikan. Saya beri dakwah, saya kasih dakwah. Pakai jilbab mau, pakai cadar juga mau. Masya Allah, syaitan ya. Kebablasan sering. Apa sih beratnya? Kalau memang antum ingin baik, arahkan ke ustazah. Arahkan ke umat yang senior. Arahkan ke istri ustaz. Tidak perlu ditangani sendiri. Kok ya ya oh sih? Harus ditangani sendiri. Diarahkan ke jalurnya. Ke sama kaum wanita. Kan begitu ya? Mungkin kita sebagai pembuka, saya ingin berdakwah, bagus. Niat dan tujuan yang baik. Prakteknya diarahkan. Sudah mungkin pengen pakai cadar, sudah selesai hubungan, silakan saya berikan nomor ini, komunikasi ada serak umahat, kalau pengin curhat dan seterusnya silakan di sana. Adapun ana cukup sampai sekian, jazakillah khairan barakallahu fik. Ketik. Kalau ada ana pengin sama antum, enggak sudah wes sana saja. Ngejar terus, bahaya. Berarti ada bibit tidak baik pada wanita tersebut. Nanti kandani enggak gelem. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tolonglah yang seperti ini diperhatikan. Jangan suka berkomunikasi dengan teman-teman perempuan ya. Kan gitu. kebablasan. Sering loh yang seperti itu. Jangan. Bagaimana menghadapi ummahat yang punya ilmu tapi sulit diminta ta'awun dengan alasan repot dengan keluarga, anak-anaknya dan lain-lain. Padahal pada dasarnya semua ummahat juga repot. Jadi bagaimana cara meyakinkan ummahat tersebut? Yang jelas sesuai batas kemampuan yang ada. Repot memang semua repot. Tetapi kalau Allah berikan kebaikan untuk kita mungkin dalam bentuk ilmu, tidak ada salahnya membagi ilmu dan membagi waktu. Mungkin katakan seorang fulanah pernah mondok di pesantren, misalkan sudah pernah belajar ini, belajar itu. Di satu sisi tanggung jawabnya sebagai seorang istri ternyata berat. Anaknya banyak, orang tuanya begini, mertuanya demikian. Tuntutan-tuntutan itu ternyata banyak. Ya kita harus ambil jalan tengah. Bukan berarti kemudian kewajiban-kewajiban itu ditinggalkan. Kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak, kewajiban kepada orang tua dan mertua ditinggalkan, bukan. Tetapi kewajibannya untuk membagi ilmu yang telah dipelajari pun jangan sampai ditinggalkan. Ilmu yang sudah kita dapat ada zakatnya. Seperti apa bentuk zakat ilmu? Disampaikan dan diajarkan kepada orang lain. Terus ambil jalan tengah bagaimana? Ya semampunya. Berbicara dengan jujur, berterus terang, mohon maaf. Menurut, melihat jadwal dan tanggung jawab saya, yang bisa saya lakukan hanya dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Saya bisa membantu di ma'had. Saya bisa membantu mengajar anak-anak. Tapi yang bisa saya lakukan hanya dari jam 9 sampai jam 10. Insya Allah saya bisa lakukan. Itu yang terbaik. Sama-sama saling memahami. Wallahu a'lam bishawab. Minta nasihatnya Ustaz untuk ummahat yang punya permasalahan pribadi dengan pengurus ma'had, sehingga menjadikan ummahat tersebut mengundurkan diri dan tidak mau mengajar lagi dan tidak mau mengurusi ma'had lagi. Atas jawabannya jazakumullah khairan. Tadi sudah terjawab ya pada sesi yang pertama ya. Nah, ya kembali kita luruskan niat untuk siapa kita berbuat. Kita kembali memperbaiki maksud dan tujuan untuk siapa kita lakukan ini semua. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada masalah pribadi-pribadi dan pribadi, bisa kita abaikan biiznillah. Bukan berarti kemudian masalah itu dibiarkan tidak diselesaikan, bukan. Tetapi usahakan langkah-langkah tertentu yang baik dan bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga selama masalah itu ada, kita tidak akan nyaman dalam berbuat. Kita tidak akan nyaman di dalam mengajar, menjadi statusnya sebagai pengurus misalkan. Bismillahi azza wajal, kalau sama-sama baik pasti ketemu juga jalannya. Bagaimana jika dalam suatu sekolah terjadi perselisihan antar pengajar dan satu sama lain mempunyai kelompok sendiri-sendiri? Solusinya bagaimana? Mohon nasihat. Sudah dijawab? Sudah. Keikhlasan mas. Kalau kita ikhlas, apa yang kita lakukan ibadah betul lillahi azza wa jal, mahyaya mamati lillah, itu hidup matiku untuk Allah, walaupun punya masalah pribadi. Sekarang simpelnya demikian, berdakwah itu jalur tanggung jawabnya kan ke atas sana, begitu ya. Dakwah menyampaikan ilmu yang kita punya sebatas kemampuan, itu kan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan, ini tanggung jawab kita kepada Allah, ini masalah kita pribadi, kanan kiri. Jangan sampai karena masalah kanan kiri kemudian tugas kita yang tanggung jawabnya kepada Allah kemudian dikorbankan. Jangan. Ini ya tetap punya masalah, yang monggo, yang penting tugas saya ngajar, tugas saya berdakwah sambil dicari upaya-upaya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah ada kriteria tertentu untuk jadi pengajar? Nah, jelas ada. Minimalnya dia sebagai pengajar betul-betul mengerti apa yang akan ia ajarkan. Dia pun memahami cara mengajarkan ilmu tersebut kepada anak didiknya. Nah, itu yang paling terpenting. Dia punya ilmu dan punya ilmu tentang apa yang ia ajarkan. Dan ia mengerti cara untuk mengajarkannya. Tetapi insya Allah yang seperti ini bisa dipelajari dalam waktu, dengan berjalannya waktu itu bisa dipelajari. Dan bolehkah seseorang menawarkan dirinya untuk membantu mengajar? Boleh, silahkan. Itu yang dibutuhkan sekarang. Nawarkan, afwan, saya bisa bantu mengajar, tapi mungkin cuma matematika 1+1 sampai 1+9 misalkan. Misal, boleh seperti itu. Alhamdulillah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Tapi kalau menawarkan ya, mohon dimaklumi kalau misalkan ustadz atau pengurus menyatakan, ya tayyib, jazakallah khairan, antum sudah nawarkan diri untuk mengajar. Melihat kemampuan antum, gimana kalau antum mengajarnya bahasa Indonesia, menulis getrik, menulis huruf, apa namanya, huruf Latin, huruf indah. Itu saja tanggung jawab antum untuk kelas ini. Ya diterima, namanya saja menawarkan. Jangan protes, gimana anak ini S2 ya? Kok cuma suruh ngajari nulis indah? Ya tidak seperti itu, kita nawarkan kok. Ketika sudah diarahkan, ya jazakallah khairan. Mohon penjelasan adab orang tua terhadap guru anak-anaknya dan sebaliknya. Wah, ini butuh kajian khusus. Adab orang tua terhadap guru anak-anaknya dan sebaliknya. Adab guru kepada orang tua. Terkadang terjadi kesalahpahaman orang tua dan guru karena apa yang disampaikan anak-anaknya terhadap orang tua, padahal belum ditabayun pada guru anak-anaknya. Terlalu percaya pada omongan anak-anaknya. Ini tadi komunikasi perlu dibangun. Pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi antara guru dengan orang tuanya, orang tua dengan guru kelasnya, orang tua dengan pimpinan pendidikan tersebut perlu dibangun. Nah, ini hal ini terjadi karena kurang atau minimnya komunikasi antara orang tua dan guru. Sudah tahu sebenarnya kita jawabannya, tapi tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya. Nah, yang jelas apa namanya, ketika orang tua meminta keterangan penjelasan dari guru, atau ketika guru memohon keterangan dari orang tua, itu dengan cara yang baik, bukan langsung menghukumi, bukan juga memvonis, bukan kemudian menerima atau menolak berita dari anak secara mutlak, bukan. Harus diposisikan dengan benar, wallahu alam. Bagaimana kriteria guru yang kita pilihkan untuk anak-anak kita? Nah, itu kurang lebih tadi sama pertanyaannya. Mungkin perlu kita tambahkan, yang pertama, yang paling penting ya salafi. Jangan lupa, pendidikan itu paling penting. Harus salafi. Walaupun guru bahasa Indonesia, iya. Guru bahasa Indonesia harus, bahasa Indonesia pun harus salafi. Guru matematika, iya. Harus. Harus salafi juga. Yang namanya guru, tidak akan mungkin berbicara tentang mata pelajaran yang dia ampuh saja. Yang namanya guru itu pasti berbicara ke kanan, ke kiri, ngalor ngidul, cerita sama cerita sini. Nah, kalau gurunya bukan salafi, anaknya pulang-pulang, "Pi, beli gitar, Pi." "Loh, kok beli gitar?" "Lah tadi pelajaran matematika gurunya bilang 5 gitar ditambah 3 gitar menjadi berapa?" "8 gitar kan, Pi." Kaget kita kan, kok kayak gini ya, gurunya bukan salafi. Gurunya bukan salafi. Nah, atau misalkan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ternyata orang Ikhwanul Muslimin. Na'udzubillah. Bawa catatan pulang ke rumah, misalkan diperlihatkan, nulis Hasan Albana adalah tokoh Islam terkemuka. Suruh nulis 10 kali. Ya salam. Secara tidak langsung anak kita sudah dicekoki dengan pemikiran seperti itu. Hasan Albana adalah tokoh Islam terkemuka. Ini kan sesat kan ya? Sesat. Kenapa? Ya itu tadi, keliru memilih guru. Pilih yang salafi. Sehingga memberikan contoh, Hasan Al-Basri adalah tokoh terbuka Islam. Harus diikuti. Jangan jadi Hasan Al-Banna. Kadang-kadang kita terlalu bermudah-mudahan. Pengennya anaknya di privat bahasa Indonesia, di privat IPS, di privat matematika. Terus ada tawaran tuh, menerima les privat, tes baca untuk anak-anak Anda. Murah meriah, tur dapat pedangan maning. Dapat sertifikat. Ya jangan, asal comot sana comot. Kan cuma matematika saja Ustaz. Iya betul matematika. Tapi ini loh, selain matematikanya, dapat cerita, dapat ini. Yang namanya anak atau siswa, ia bukan hanya meniru apa yang disampaikan oleh gurunya. Cara berpakaiannya, itu juga dilihat oleh anak. Misalkan halikulihiyah, jenggotnya dicukur. Walaupun guru tidak pernah menyampaikan, cukur jenggotmu, gak boleh pelihara jenggot, enggak. Tapi suatu saat sudah besar, jenggotnya dicukur. Kenapa? Loh, dulu gurunya Hasan, manggilnya kan Hasan, nama dia masih kecil. Gurunya Mas Hasan seperti itu, kok api ngapain jenggotnya digituin? Oh, gurunya Dek Hasan jenggotnya diginiin kok. Keliru kan? Pilih yang salafi. Perbaiki dan jaga agama, itu lebih baik. Dunia agak entuk gak apa-apa Mas. Yang penting akhirat. Bukan berarti kemudian kita tidak perhatian terhadap dunia, bukan. Tapi mana yang lebih dipentingkan, dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Akhirat. Karena kita yakin siapapun yang niatnya akhirat, ikhlas karena Allah, dunia itu akan datang ikut dengan sendirinya, mengejar bahkan. Nah, ya dengan kemudian usaha dari kita ya, menyediakan guru, pengajar untuk mata pelajaran yang seperti itu. Itu, nah, insya Allah imbang. Wallahu a'lam bishawab. Bagi orang tua, menyekolahkan anaknya di luar kota yang unggul atau diajari sendiri di kota sendiri karena madrasah di kotanya masih ala kadarnya. Mohon penjelasan. Ya, disesuaikan dengan karakter anaknya. Disesuaikan dengan karakter anaknya. Nah, memang yang terbaik idealnya sekarang untuk salafiyin, idealnya untuk kita kaum salafiyin ini ahlus sunnah, tiap-tiap daerah memiliki jenjang pendidikan sendiri. Agar bisa menggabungkan nasihat para ulama, anak-anak itu selalu dekat dengan orang tua, dengan nasihat para ulama memperhatikan pendidikan agama anak. Nah, caranya bagaimana? Tahun bareng-bareng. Dakwah itu tidak hanya diblekkan sama ustadz. Sudah ustadz, antum aja yang mikir, kami siap melaksanakan. Kan enggak, tapi duduk bareng. Apa ustadz yang bisa kami lakukan? Ya, sesuai dengan arahan ustadz, jangan terus buat sendiri-sendiri. Wah, kami apa namanya pengen mendirikan sekolah demikian, sekolah internasional misalkan, sekolah begini begitu, bergerak sendiri tanpa bimbingan dan arahan dari ustadz, ini juga keliru. Tetapi yang terbaik, datang ke ustadz, menyampaikan kami bisa begini ustadz, kami bisa begitu, saya punya potensi di bidang ini, teman-teman juga potensi di bidang demikian, kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita di daerah sini. Itu yang terbaik. Itu idealnya. Tapi sekarang kenyataannya berbeda. Mungkin sekarang masih ala kadarnya. Tapi di tempat yang lain lebih unggul. Nah, mungkin kita bisa bersabar sampai anak itu siap, sampai anak-anak itu mencapai usia yang siap lepas, siap gabur. Kalau masih 7 tahun, 8 tahun, lebih bersabarlah. Lebih baik di dekat dengan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling terpenting membangun hubungan batin antara orang tua dengan anak. Lebih baik hubungan batin itu terjalin sampai anak usia 12 tahun, 13 tahun. Walaupun secara pendidikan dan teori tertinggal jauh, umurnya 12 tahun, tapi hubungan batinnya terjalin kuat dan erat dengan orang tua, hafalannya sedikit. Misalkan, gak apa-apa. Karena nanti ketika usia itu sudah 14 tahun, 15 tahun, percepatannya luar biasa. Karena pada prakteknya anak-anak yang dari kecil pisah dengan orang tuanya, hubungan batin itu kemudian tidak baik terjalin, hafalannya bagus, Al-Qur'annya, sunnahnya pun seperti itu, pas usia 15-16 hilang. Betul, sudah selesai. Mau dipegang enggak bisa. Atas dasar apa kita pegang anak? Enggak ada hubungan batinnya kok. Kan seperti itu, kenyataan dan fakta di lapangan ya. Enggak usah kita ingkari lah, memang seperti itu. Illa man rahimahullah tentu. Maka wallahu alam lebih baik kalau beberapa teman kita mengkhabarkan Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani seperti itu melihatnya, lebih baik anak itu di samping kita, di dekat kita, walaupun mungkin pendidikan teoritisnya itu masih lambat. Tapi insyaallah nanti setelah hubungan batin itu ada, percepatannya luar biasa. Insyaallah. Wallahu alam bissawab. Bagaimana sikap kita sebagai ummahat yang terlibat dalam kepengurusan lembaga pendidikan, yang mana dalam lembaga pendidikan tersebut sering terjadi salah pendapat, salah paham antara yang satu dengan yang lain? Sudah ya? Sudah. Dan bagaimana pula sikap kita sebagai manusia yang sering mengalami kefuturan dalam akidah karena banyaknya masalah atau karena benturan-benturan masalah dalam talabul ilmi? Wallahu a'lam bissawab. Nah, futur itu pasti akan selalu ada. Tidak mungkin futur itu bisa hilang dan dihapus dari jalan kehidupan kita. Futur itu akan selalu ada. Karena futur itu akan selalu ada, maka pintar-pintarnya kita mempersiapkan diri menghadapi masa futur. Kita, tugas yang paling berat itu, barakallahu fiik, memahami siklus sendiri. Ini ilmu siklus namanya. Antum yang pengen belajar talabul ilmi sampai di pondok pesantren, sampai di negeri Yaman, atau di Saudi, antum sebagai orang tua yang punya anak-anak dengan harapan membuncah sampai ke depan nantinya, harus memahami ilmu siklus. Jadi yang punya siklus itu bukan kaum wanita saja. Siklus itu bisa dalam segala hal, termasuk siklus futur dan siklus semangat. Wallahu a'lam bishawab. yang pernah kami rasakan, saya dan beberapa teman seperti itu, justru di situ kunci taufik dari Allah semuanya ya. Kita berbagi ya, sharing ya. Bukan berarti sombong nih, bukan. Sharing, saling berbagi. Beberapa teman yang sabar dalam talabul ilmi ternyata apa? Bisa menemukan siklusnya. Siklus semangatnya kapan, siklus futurnya itu kapan. Kalau perempuan itu kan ada menstruasi, ya kan? Misalkan 7 hari mens, menstruasi, kemudian sisa hari berikutnya dalam sebulan suci. Sebenarnya siklus futur kita pun sama. Cuman banyak di antara kita belum menemukannya. Coba ditemukan siklusnya. Coba ditemukan siklusnya. Alhamdulillah kalau saya sudah bisa menemukan siklusnya. Tiap berapa bulan sekali pasti futur. Itu saya. 2 minggu sekali pasti males. Hari tertentu begini pasti males. Ada sebabnya mungkin. Ada. Temukan dulu siklusnya ini. Kapan futurnya, kapan semangatnya. Tiap 2 bulan sekali pasti futur. Nah kalau kita sudah bisa menemukan siklus, barakallahu fiik, kita bisa memaksimalkan siklus semangat kita saat tinggi-tingginya. Dan kita bisa mempersiapkan diri saat siklus futur itu datang. Saya berikan contoh sebagai gambaran. Ini ilmu siklus ya. Ilmu ini berdasarkan pengalaman sebenarnya, sharing saja. Misal, saya punya kebiasaan menghafal Al-Quran 1 hari 1 halaman. 1 hari 1 halaman. Ya. Setiap hari saya hafal 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Ini kan siklus saat saya semangat katakan 20 hari. Jadi selama 20 hari saya bisa menghafal 20 halaman. Bisa dipahami sampai sini? Kita sudah tahu, sudah menemukan siklusnya. Makanya tugas kita yang paling berat menemukan siklus memang. Kita sudah tahu, hari yang ke-21 itu siklus futur kita. Ya jangan dipaksa hafal 1 halaman. Turunnya sedikit. Meskipun sedang semangat, tapi siklusnya sedang turun. Kurangi hari ke-21 setengah halaman. Pas puncak punyanya siklus, ya gak usah menghafal. Jangan dipaksa menghafal. Mesin itu kalau sudah panas ya jangan dipaksa. Brun, jeblok. Ya kita pun sama seperti mesin sebenarnya. Perlu waktu istirahat. Kalau pas rendah-rendahnya semangat, jangan dipaksa. Cari aktivitas yang lain. Orang tua, guru harus memahami siklus murid atau anaknya. Jadi tidak mungkin kita dalam satu kelas punya 10 siswa. Kemampuannya sama, IQ-nya sama, 120 misalkan. Sama 120 sama satu kelas ini 10 siswa. Nah, jangan kita menuntut dalam satu hari, rentang waktu 1 bulan, hasil yang dicapai sama. Nah, itu enggak boleh guru seperti itu. Dia harus memikirkan aspek naik turunnya semangat si murid. Katakan yang 5 siswa hari ini sedang semangat-semangatnya, 5 siswa yang lain sedang turun. Ya jangan dipaksa, kamu harus sama dong dengan mereka. Lah wong siklusnya sedang turun kok dipaksa. Itu yang membuat banyak siswa dan anak-anak kita jenuh. Siklusnya futur tapi kita paksa naik. Bisa dipahami? Ini anak yang membuat anak itu banyak jenuh. Sedang turun, sedang tidak ingin menghafal, tidak ingin mondok misalkan. Tetap ya kita harus menyesuaikan. Oh sedang futur, sedang rendah nih. Ya sudah kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif meskipun hukumnya mubah. Manfaatkan, karena kita yakin setelah siklus futur ini selesai pasti akan naik lagi biiznillahi azza wajalla. Coba temukan siklus itu, modal penting untuk hidup. Wallahu alam. Berikutnya, kelemah lembutan bukan berarti menuruti segala kemauan anak-anak kan. Bukan berarti. Maka tadi seingat saya sering kali saya menyampaikan selama tidak melanggar syariat. Kalau tidak melanggar syariat turuti. Apa ruginya? Selama tidak melanggar syariat. Jajan kalau berlebihan akhirnya melanggar syariat. Jadi batasan tadi itu sangat sangat penting sekali. Selama tidak melanggar syariat. Kalau jajan sewajarnya, jajan yang dipilih pun yang sehat, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, dibelikan. Tapi kalau sudah mulai berlebihan, yang maksud berlebihan itu ternyata misalkan jajanan itu dibeli tapi tidak dimakan. Minta dibelikan jajan padahal jatah jajannya sudah habis hari itu. Atau misalkan minta dibelikan jajan padahal secara keuangan dan ekonomi kita tidak mampu, ya jangan terlalu dipaksakan sampai ngutang sana ngutang sini. Itu sudah melanggar adab-adab syariat. Seperti itu. Apakah sesuatu hal itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Itu tadi sudah saya jawab. Lalu bagaimana kita harus tegas terhadap hal yang bertentangan dengan syariat seperti mencuri? Dan bila sudah ada bukti yang kuat tentang hal ini, ya tinggal difahamkan saja itu dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita itu tidak boleh. Kadang-kadang kita harus tegas. Anak menangis sesekali tidak ada masalah. Karena keinginannya tidak dituruti. Kenapa? Karena keinginan tersebut ternyata melanggar syariat. Menangis tidak ada masalah. Tetapi itu kan bukan keseharian sikap kita. Katakan 10 hari lembut, sehari akhirnya kita memilih sikap keras sampai anak menangis. Karena ternyata pada hari ke-11 anak itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada masalah. Bukan kemudian keras terus, juga bukan lemah lembut terus. Sesuai pada tempatnya. Itu yang disebut dengan hikmah. Menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Dan itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Itu rumus yang umum. Rinci dan detailnya ngaji. Mas ngaji. Dekat sama ustaz, tanya, ikut pengajian, membaca, itu jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam muwaffiq. Sebagai seorang pengajar, bagaimana kita bersikap pertengahan untuk menyikapi kenakalan anak didik kita antara lemah lembut dan keras karena sifat tiap berbeda-beda. Ada anak yang sensitif, ada yang keras dan bandel. Ada yang pasif, ada yang aktif dan dominan. Bagaimana sikap bijaksana untuk menyikapi hal tersebut? Ya, menyesuaikan dengan sikap anak. Makanya itu kalau dalam pendidikan umum, sekolah itu sampai biayanya mahal sekali. Karena sistemnya yang dipakai itu konseling. Satu anak, satu guru. Tapi mahalnya luar biasa. Kumpul dalam satu kelas, tapi pengawasnya 4, pengawasnya 5, 1 banding 2, 1 banding 3. Nah, kalau kita 1 banding 50. Salafi itu 1 banding 20 sudah sifatnya berbeda-beda semua. Anaknya, gurunya juga emosional. Wah, jadi. Kan begitu. Ya kalau pertanyaan ini disampaikan, memang betul. Idealnya, tiap-tiap guru sesuai dengan anak. Cuman ya kita bertawakal kepada Allah sajalah. Harus banyak-banyak mengingatkan dan menyadarkan ustadz dan pengajarnya. Sabar pak ya, sabar ya bu ya. Akhirnya kita harus pas anaknya sensitif, sama lembut. Pas anaknya butuh keras, keras. Tapi saat kita bersikap keras, dilihat yang sensitif. Wah, dilema juga. Bersabarlah. Wallahu'alam. Nanti insya Allah kita berharap Allah akan memudahkan lahirnya generasi para pengajar. Insya Allah ta'ala. Bagaimana cara yang efektif untuk membentengi anak-anak kita dari hal-hal negatif yang ada di lingkungan kita? Seperti pergaulan bebas, TV, musik, dan lain-lain. Padahal anak-anak kita juga dituntut untuk bergaul dengan lingkungannya. Ya, benteng itu berasal dari rumah kita. Yang paling terpenting adalah ciptakan kondisi nyaman untuk anak-anak kita di dalam rumah. Kalau anak itu sudah merasa nyaman di dalam rumah, gak mungkin dia keluar. Kalau anak sudah merasa nyaman di dalam rumah, tidak mungkin anak itu keluar. Kenapa anak itu keluar seperti yang kita lihat pergaulan umum, pergaulan bebas ini dan itu? Karena mereka tidak menemukan kenyamanan di dalam rumahnya. Akhirnya mencari kenyamanan di jalan, cari kenyamanan di pinggir hutan, cari kenyamanan di alun-alun, cari kenyamanan di pinggir pantai. Karena tidak menemukan kenyamanan itu di dalam rumah. Ciptakan dulu kenyamanan itu di dalam rumah. Sebagai ayah dan ibu, bersikaplah selalu harmonis. Memperhatikan anak ini dan itu, insya Allah mereka akan betah di rumah. Kalau sudah betah di rumah, maka benteng itu bisa kita bangun. Biidznillahi azza wa jalla. Anak punya putra usia 4 tahun dan dinyatakan oleh dokter bahwa putra anak hiperaktif. Aktivitas di rumah setiap hari selalu merusak apa-apa yang dilihat. Dan kalau dipukul dengan pukulan kecil, dia tidak menghiraukan. Dan baru berhenti beraktivitas kalau dipukul sampai nangis. Anak harus gimana Ustaz? Ini baru sekali, gak bisa menjawabnya. Baru kali ini mendapat pertanyaan. Hah? Baru sekali ini, jadi harus dipikir dulu. Ustaz, bagaimana cara orang tua berkomunikasi dengan anak usia 12 atau 13 tahun? Usia-usia SMP, supaya anak tersebut mau untuk dipondokkan di pondok salaf. Sementara si anak sendiri sangat enggan untuk mondok, lebih memilih untuk ikut teman-temannya sekolah di tempat umum. Bagaimana mensiasati anak yang sifatnya atau wataknya agak keras? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Nah, ini perlu dilihat dari sejarahnya. Orang tuanya itu salafi sejak awal ataukah bukan? Anaknya pun sudah salafi dari awal ataukah tidak? Kalau memang barakallahu fik, orang tuanya baru ngaji, terus anak-anaknya masih baru mulai dibujuk untuk ikut ngaji dan mondok di pondok salaf yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi kalau ternyata anak ini pernah mondok di salaf, tapi kemudian usia 12-13 tahun kemudian jenuh, minta keluar dan tidak mau mondok lagi, ya itu tadi perlu pendekatan hati memang. Kita harus bisa meyakinkan dan bisa memahamkan bahwa masuk pondok pesantren di salaf itu adalah untuk kepentingannya sendiri. Ya, tugas orang tua yang paling berat di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Memang pendidikan itu bukan hanya tugas 1, 2, 3, 4 pihak, tapi tugas kita bersama. Nah, kalau misalkan pondok pesantren yang kita kelola itu bisa menarik, membuat santri-santri itu nyaman, kita yakin mereka akan pasti akan tertarik berbondong-bondong masuk pesantren. Kenapa kok pesantren-pesantren besar itu banyak muridnya? Karena luar biasa, mereka merasa nyaman di sana. Fasilitasnya AC, ranjangnya betul, sampahnya rapi, ini dan itu. Sementara kita kumuh, kotor, sampahnya sana sini. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Nah, ya ini masalah nasional, harus diselesaikan bersama. Berat seperti ini. Wallahu a'lam. Bagaimana jika anak-anak dibawa ke masjid kemudian ketika salat membuat gaduh sehingga mengganggu orang yang salat? Jazakallahu khairan. Kalau masjid itu masjid milik kita, milik salafin seperti di pondok ini, insyaallah kita sama-sama sering memahami. Tapi kalau ternyata masjid itu milik masyarakat umum, ya sudah, kalau tidak bisa diarahkan, tidak bisa dikondisikan, lebih baik tidak dibawa. Karena yang kita pikirkan dan kita timbangkan adalah maslahat umum. Kalau misalkan dipaksakan dibawa sementara membuat gaduh, itu nanti akan membuat masyarakat mengajukan protes, marah, kemudian akan menuduh ahlus sunnah dan salafin itu yang tidak-tidak, stigmanya itu akan, atau apanya, penilaian negatif itu akan tersebar sana kemari. Jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan masjid itu milik kita, milik salafin, enggak ada masalah, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama saling memahami. Tapi kalau masjid umum jangan coba-coba ya. Nanti yang kena ustadznya nanti. Seringnya begitu. Ada masalah nanti kita yang ditanya, "Ustaz kok ikhwan kayak gitu sih? Jamaahnya ustadz ini." Mohon nasihatnya, apabila kita mengetahui seorang anak yang ketahuan mencuri barang atau uang temannya, apakah kita perlu menasihati anak tersebut sementara orang yang mau menasihati anak tersebut masih terbatas ilmu dan hikmahnya? Dan apakah anak tersebut yang melakukan perbuatan yang salah tadi perlu diberitahukan, dilaporkan kepada orang tuanya, dan apa yang mesti dilakukan oleh orang tua tersebut? Apakah dibenarkan ortunya marah-marah sementara anak tersebut baru usia kurang lebih 10 tahun atau 4 SD atau memberi hukuman yang berat misalkan memukulnya? Kalau kejadian itu ada, artinya seorang anak itu mencuri atau mengambil barang atau uang temannya, ya tetap harus dinasihati meskipun orangnya yang memberikan nasihat terbatas ilmunya, sebatas yang dia mampu. Kalau misalkan dia tidak memiliki ilmu dan tidak punya hikmahnya, bertanya kepada yang lebih berilmu dan lebih baik hikmahnya. Cara menasihati anak itu seperti apa? Kan gitu. Bukan dengan wajah yang garang, bukan, tapi berbicara dengan baik, santai, misalkan duduk di serambi masjid, tidak mesti berhadap-hadapan. Berbicara dengan anak itu tidak mesti hadap-hadapan begini. Kan begitu, duduk samping kanan kita sambil sendirian kasih air minum. Gimana San hari ini? Sehat San? Baik Ustaz. Kok Ustaz dengar Hasan ngambil barang temennya itu benar apa enggak ya? Jadi kita tidak langsung memvonis, kamu ngambil barang temennya ya. Tapi kita beri kesempatan dia untuk membela diri. Bukan kemudian untuk menyatakan dia benar, bukan. Agar ada komunikasi. Benar ya San ya, Ustaz dengar Hasan ambil uang temennya. Enggak benar Ustaz. Enggak benar. Nah itu tadi laporannya seperti itu. Enggak. Sudahlah gini saja. Kalau memang itu benar, tidak usah diulang lagi ya. Anak lebih senang seperti itu kok, sungguh. Beda kan caranya ya. Kalau itu memang benar berita itu, Ustaz tidak mau nyalahkan ini. Tapi kalau misalkan benar Mas Hasan ambil, nggak usah diulangi lagi. Kalau misalkan berita itu keliru, ya Ustaz yang mohon maaf. Sudah gitu saja ya. Cukup kan? Tidak perlu mendedes tahu dedes ya. tidak perlu dedes sampai dia ngaku. Kamu harus ngaku mencuri. Enggak perlu. Setelah itu dilihat perkembangan berikutnya. Berbuat lagi apa enggak? Tapi dengan cara seperti, kalau misalkan benar. Ini loh, kalau misalkan benar Mas Hasan itu mencuri. Anak itu kalau betul-betul mencuri pasti diem kok. Kalau benar Mas Hasan itu mencuri, tolong jangan diulangi lagi. Misalkan itu berita keliru atau salah, Ustadz yang mohon maaf. Nah, ya paling tidak ya harus hati-hatilah dalam bersikap. Sambil berdua jajaran kayak gini kan enak. Seneng ya. Anak itu daripada dihadapin ini ya. Sungguh. Nah, apakah dibenarkan orang tuanya marah-marah sementara anak tersebut baru berusia 10 tahun kurang lebih? Ya marah-marahnya, kalau marah sewajarnya sih enggak ada masalah. Asalkan tidak sampai seperti yang dicontohkan di sini sampai memukulnya. Jangan. Sampai memukulnya. Memukul pun dibolehkan oleh Islam setelah anak berusia 10 tahun dengan aturan-aturannya. Pukulan yang tidak menyisakan luka. Pukulan yang tidak mengesankan bahwa kita benci kepada mereka. Ada pukulan yang difahami anak sebagai pukulan cinta. Ada juga pukulan yang difahami anak sebagai pukulan kebencian. Itu harus dibedakan. Kalau kita bisa memukul dengan pesan cinta dan kasih sayang, silakan. Terus nanti. Nah, kalau kita masih ingat, saya masih ingat misalkan lihat anak-anak kecil dulu di zaman kita dulu. Kalau misalkan berbuat salah, itu nyubitnya luar biasa itu. Gini, ini gak nyubit, tapi ditambahin suara. Itu anak sudah, padahal gak nyubit loh. Padahal tidak nyubit, cuma gini aja. Masih ingat gak ya orang tua kita seperti itu? Gitu, atau tambahin suara sedikit. Luar biasa. Islam indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gimana hukumnya Ustaz mengajak keluarga ke tempat rekreasi seperti kebun binatang atau Jatim Park misalnya? Ya, pada dasarnya sih boleh-boleh saja. Asalkan kita yang pandai-pandai memilih waktu. Memilih waktu ya pas jangan tanggal merah, pas jangan apa hari libur yang besar, paling pagi atau paling sore. Gitu. Untuk meminimalkan maksiat itu. Kalau kita ajak kebun binatang sambil mengenalkan anak ini unta. Biasanya di kelas ada jamalun, hadhihi baqaratun, hadha hisanun. Langsung itu ini kuda nak, ini jerapah, ini kirodatun. Kirdun, enggak usah diterjemahkan. Ini buaya yang ditunjuk nanti merasa. Ini buaya, ini zebra. Tapi pilih waktu yang tepat. Nah, mau dibawa ke pantai ya monggo, tapi itu tadi pilih waktu yang tepat. Pilih waktu yang tepat dan tempat yang pas juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.